الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها Thank you. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الذي خلق

digunatin kawan make gunah kada nyakiti deui al ihfa u ihfa lada baqil hurufi dina nalika nyangarepan sakantuna huruf uhida dicopot duanana. Paslun ariyil pasal ilmad di etaginan langken mad waak sami sarang babagian anamad palmaddu mangkarimad lajimun etayamad lajim wawajibun sarang mad wajib ata anu datang wajaizun sarang madjaiz wahuwa sarang alimadjaiz wakosrun sarangan bacaan koser sarangan bacaan koser sabata etatetep palajimun mangka etamadjaizim inja'a lamun datang ba'da harfi maddin santosna huruf mad sakinun huruf anu sukun halatai halaini dina dua tingkah wabiatul disalam kalawan bacaan tul yumadu dipanjangkan eka mad lajim wawajibun wal qalbu inda ma'i biguna tingkada al-ita ulada bakil hurufi uhida wal qalbu sarang ikhlas inda ma'i dinengai tanya lepanuba biguna tingkalawan maki guna kadanya kisedi al-ita u ita lada bakil hurufi dinengai tanya lepan sakantuna huruf uhida dicokot buanana. Di asli nama uhida dicopot hukum ikhlas sarang ifa uhida alif nada alif tasniah dicopot nudua nudua teka mana ikhlas sarang ifa jadi huruf ikhlas hukum ikhlas sarang ifa dicopot katina digunakan dicopot ke namun ikhlas menalikan yang harapan ba namun ifa sakan tuna huruf ai tuklabu tegasna diikrabkeun ikrabnya kan ditukurkeun ditukurkeun naon anu nusakinatu nun pae watanwinu sarang tanwin indal bai dina narikanya harapan huruf ba jadi narikanya ba eta nun pae jeung tanwin kada ditukurkeun kana naon niman kana min digunakin kalawan make guna nahu amba'aka bangsa napas amba'aka alimum milati surur wakadarika sarang nyakitu deui digunakin kalawan make guna al-ihfa'u ihfa' dan upaya tadi ditukurkan karena mim namun yang harapan mbak numpai dibacakan mereka guna mereka yang harapan huruf ihfa ai ihfa ihima ai ihfa uhuma tegesna ngaihfakan nganyamakan karena mana humatnya karena awan nun pae tanwin ingatkan kami jaskan tidak nam ilate nun pae tanwin nam ipate nun pae tanwin nam ipate nun pae tanwin maka yoge ai ifa uhuma tegesna ngaihpakeun pasang kalen inda batil huruf dina nalika nyaharepan sakantuna huruf sakantun di mana sasesana di mana sakantun di mana huruf sakantun di mana ya sesa idha sesa idgon sesa ikrab itu sasesana ke inda batil huruf dina nalika nyaharepan bangsa sesana sakantuna huruf sesana di mana sesana di naik gong sesana di naik kailha sesana di naik huruf jaya sesuai j ah sesuai j dua puluh delapan dua puluh delapan dicopot ku idha sabar iji 28 copot genap 22 copot ku igom sabaraha igom sabara 28 22 copot genap 22 copot genap tinggal genap belas lima belas copot hiji kuiklap tinggal sah lima belas tentang bakil huruf itu paham kita bakil huruf yang lima belas maka huruf ipatnya ya lima sama lima wakot jamaah ternyata ngumpulkan hana kemana karena bakil huruf akan ngumpulkan karena sasesana eta huruf atau nepi karena huruf ifa bakal jamaah sarang nyata ngumpulkan karena eta sasesana huruf 15 huruf huruf ifa so ini mah konsepnya bakil huruf saha ba'dul fudolai sapalina ulama anu arutama pi awaili hadihil kalimati dinamim disina ya kalimah baca-bacana dohikat jainabu pa'abadatana ya tarokatni sukrona duna suroba busurobi tawakotni dulman kola idu dulim jaro'atni jafaunuha kak sasobin maksud nama ya teh siga menjina tupatu apa mana siga sana kanja daksa tumpat sama dumtoyiban jipis tupat lalurima buka bahasa kayaknya asyik ke dohikat ayah do jainabu ayah jai pak abadat ayah pak sanaya ayah tak cuma itu pokoknya mah 15 huruf dikumpulkan di 8 sepatu tadi sisa sana kejadian jamak dohikat jainabu pak asyiknya mau ya kan aroma non hati apa hati kau lah jadi kan gambarkan kumaha seorang perempuan nagoda na pak kaum lelaki kusiri naungkul doa hikat jainabu pak abadat sanaya pak doa hikat kusiri jainabu jenak pak abadat mangkane brekun jenak sanaya tanak wawasna jadi hati nama tersenyum tertinggali untuna nepikan ka tarokat ni sukrona duna surobin nepikan ka eta jenaka ninggalkan kaula dinaka yang mabok bari teu minum jadi seorang laki kataji ku seurina jenak siga nu mabok padahal teu minum ini mah bahasa naon ini mah bahasa dajak bahasa sa ini kena gambarkan kumaha Itulah hatinya berkata-kata. Tawakot ni menjerat aku dulman secara aniaya kola itu dulin ku tali kahinaan. Jaroat ni jaroat itu naon. Jaroat pun dan ngalap-lap mencai malnya naon naon menelan. Jaroat ni ngalebuk ngajadikan ngalebuk kata jenab kakaula naon jafau nuha naon kali teh bulu panona kak sasobin seperti inuman anu pahit kasun teh gelas cangkir sobin teh anu pahit inuman pahit jadi pokoknya panona ya geus ngajadikeun ningali panona wae minum cai oge siga minum racun gitu. Eta hati-hati kata nama persina malah pokoknya ngagambarkeun kumaha seorang perempuan ngagodana ka seorang lalaki. Nu paling utama ieu kumpulan teh nyaritakeun huruf ih Pa, kumpulan huruf ipa anu aya 15. Nahwu mandola bangsa napad mandola kaum mandolin pain jatuh naksa jatiyah pain pau nanti akhiran pahabli intabat naka nutpa patah summa intasbiru yauma idin tu'raduna al-irtan kaulan sadidat indara alihatan suna paman syahidat jadbaran syafiyat yang kaliku kalimatan kayibah unduru dalam dilam dalila yang kaliku Rizqan qalu man alladhi zalmata dillahi fa anjaynahu rutban janiya wa fihu kitabun karim. Contoh-contoh qalu aitausan musanif ukhida lapadu hida kanya jujur bakil hurufi ukhida Kaulu cahaya sanu sone puhida lapadu hida tenon Ali puhu ali alifna lil itlaki tamedakin kana mutlak. Jadi alifna kana mutlak. Jadi pokok nama cokot hukumna bacaan numpahin tentang lin rek iklar rek ipa nama alifu ari alif nalapan wihida uhida ayah alif tuntunga lil itlaki maedakin kana mutlak wa takdiru sarang ari takdirna akhoda uhida dicopot bil ihfai kalawan ihfa wala yub'adu sarang terjauh iyu kola lamun diucapkan ahodahu ma ahodahu ma maka lapan ahodahu ma kan itu bahasanya uhida maka alif tasniah dimutlakkan karena iklan jeng ih pa saru awe jeng bahasanya non ahodahu huma kan huma etate domir tas ini yang baliknya karena korbun jeng ih pa Aid bil qalbi tegasna kalawan ikhlas wal ifai sareng ifa au bima atawa kalawan perkara dukira nu caritakeun min majmu ima dina kumpulan perkara kapadama nu geus tiheula ai amila tegasna migawe nang ikhlas teh biha kana eta anu geus tiheula wallahu a'lam. Eta mah ngabahas bahasa uhida. Sagitu alifna teh alif tas niyah anu balikna kana ikrab sareng ipah hatina sok cokot cepeng pageuh eta hukum ikrar cekipa nalika nyoharpan huruf masing-masing. Pasun bil madi waksa mihi wal madu sama lima maja ya majaji, madwaji, majai, senangnya. Terus wawa majajma wakosun sabata. Oke kan dina panjang pendek mad ayat itu kan ayat tul ayat naon tawasud ayat koser kosu koser dia teh lain konok tu dipanjangkan koser teh panjangnya dua har jadi kosrun pondok konok teh sakuma minimal dua har kedua tawasud perkenaan antara tilu sekarang opat katilu tul teh nyata panjangnya sebera bisa lima bisa ada apa kendati maksud koser tawasud hari hati nama koser pondok tawasud pertengahan tul panjang ade koser pondoknya lain dibacaan ke panjang maksudnya koser gede bacaan pendek sepanjang dua hari tahunya tapi di najah ismah ayah bacaan koser dua harta apa tadi jenis bacaan mah koser tawasud tul ukurannya koser dua harta tawasud tilu opat tul lima benar almaju arimah yugo dan pengertian bahasa azia datu nyata nambahan ngalewi nambahan wastilah sarang peristilah ibaratun nyata hiji ibarat hiji babasaan nah ibarat dimana antitolati sauti kina manjangkan suara bil harfil mamduri karena huruf anu dibaca panjang bahwa sama limah ismani ataya dua bagian asliun nyata mat asli wakot takot damah sarang nyata dikila wapariun sarang mat pari wahua sarang alimat pari al maksudu nyata muli maksud huna bidil il pasun fil madi waksami ya terek ngebahas mat pari itu tenang wahua maksudu huna ke walau sarang tetep karena mat pari sababani dua sabab. Jadi lamun asli mah, mat asli mah, cangka kontaminasi, cangka pengaruhan, kunaon-naon masih asli, masih kene alif setelah patah, wau setelah domah, iya setelah kas, cang aya pengaruhna naon, kaharupna, maka eta mat asli, mat tobi. Jika lamun ayah numpang aruhan sanggus naikkan ngetilu maka dia merubah jadi mat parti tak anu mempengaruhi nate ayah du wa cekidil walau sababa ni hamjun wa sukunun ayah hamjah sekarang su tinggal yang ke gus mat tinamat asli lamun kalau itu nanya merupakan hajah, merupakan sukun, maka angkanya ngalahirkan mad par'i. Sebelumnya 14 ke dianggapnya. Begitu. Tuh. Wal maddu li sukuni ismani. Mad par'i nu disebabkan ku sukun, ayat 2. Kahiji ayat lajimun. Ayat mad lazim wa aridun dan kedua ayat mad aridnya wa maddu sang arimad lil hamji karena hamjah kismani atai du nah wajibun nyata mad wajib wajah ijun sang mad lazim kebayang enggak mad pari itu sebabnya naon Hamzah sekarang suk. Tawak Hamzah sekarang suk. Kamu disebabkan ku Hamzah melahirkan awan. Melahirkan wajib sekarang jaiz. Yang muncul nama wajib jaiz itu kulantaran Hamzah. Kamu disebabkan ku sukun sama ini. Wah, tawana majajim mad'a mad'ari aya majajim mad'a ari sementara sabarata aya opat kaiji kaiji ya kaiji wajib satu wajai katilu lagi opat ari ya bercabang-cabang deui ya lajim kan lajim hopa aya lajim non aya lajim harfi aya lajim qiyam qiyam ge berurai deui kitu ya sementara kitu nya pal lajimu di basa jiji mangkari mad lajim manyaeta perkara lajima anu natepan halatan wahidatan dina hiji tingkah fil maddi dina makna dina panjangna inda kullil qurra'i dimunggu setiap ahli qira'ah lima lajiman cina naon netepan kana satu panjang kana satu bacaan panjang lima lajiman pasti sama genep harkat ya jadi lajima pil maddi netepan dina panjangna teh inda kuil kurahi di munggu palai kiroak tetep we panjangna teh dina halatan wahida dina satu kayaan panjang nyata genep madlajima genep we panjangna mua robah-robah itu ya madlajim wasumia lajiman wasumia sarang dingaranan lajiman madlajim naon liluzumi sababi karena tetepna sababna etama jadi sebab madna tetep ya. Sebab anggar tetep penyebab madna maka disebutnya madlajim lajim muka dua wal wajibu naon sarang alimah dua lajimannya jemaah anu parantos isma al-qurra'u para ahli qira'at ala maddi kana manjangkeuna sama wajib mun tadi mah misti ya majaji mah misti genep lamun misti aya perbedaan teh teu aya mutlak wajib hari mad wajibah seluruhnya sepakat mad wajibah kudu panjang sepakat dina panjang tapi sepakat ke dina ukuran panjangna itu ya. Mungkin ada perbedaan panjang ya mah ijma itu kan sepakat mad wajibah mad anu disepakati wajib panjang gitu disepakati wajib panjang ngan masalahna panjangna henteu sepakat aya nu genep aya nu lima maka diharap aya dibahas dia bedana paham teu mad wajibah mut maka kumaha wajib panjang wajib sarua panjang nah kita madlah hari mad wajib mah wajib panjang tapi berbeda dina manjangkeun ya wasumia sang dinaranan wajiban mad wajib lianahu karena sangnya nama wajib gaya juju henteu meunang kosuhu mondokeunana mad wajib jadi ngelan wajib mah moal aya bacaan kosel kade kosel dia tadi pono laya jujur kosel teh temenang ayah bacaan kosel kosel dia tadi nang kade teh Jadi man wajima mual aya bacaan dua harakat. Artinya ngan disebut wajib sebab wajib kudu panjang temenang kosar. Wajib wajib. Berajun mukasilu wajaiju yang alimat jahid mana tak perkara jaza anu macu panjang kenang mat jahid wa kosruhu sarang masar kenana mat jahid inda jami'il kurai dihunggu seluruh hari kira tuh hari di dia mah non bedanya jeng wajib wajib wa misli kudu panjang kemenang koser hari majajna menang panjang menang koser menang koser jadi kiatulah hari wajib ma misti tul kemenang tawasud kemenang koser hari jajama menang tul menang tawasud menang koser gitu ya maksudnya ada yaitu muhasolun etadi hasil kentalamuhu cariosana naeta mustanib waida nagorta dan dimana-mana merhati kenangian kizalita dinaeta dicaritakan permasalahan panjang hak konad dikawan sabana-bana hati merhatikan wajah tahu maka bakal manggihan anjen karena tamat yang kosim wataka babi arba'ata asyaro kisman karena 14 babi itu cek lima, ya pas-pas bagian kurang mengenal saya seberapa balik deh ah balik, itu seberapa biasa dihaji bersekolah agama seberapa pas deh 14 biasa mah sekolah agama diajarkan ayat 13 ya ini dia ayat 14 jadi mah baraya mengarahnya jatuhnya jadi awal lu kaji nantuna Madul Hajji Mad Hajjaj Mad Hajjaj dibaca kalau mau apa bedanya nggak pasti kakoi tahu contoh Mad Hajjaj Aangar Tahum Aida Sumia dimarang bidalika ku Mad Hajjaj itu boleh alki karena asyik nalit karena hamzah ini di antara dua hamzah adi jatun eta kacet gambai nomah di antara dua nana wamub adatun sang dijauhkan iga rumah sase di dua nana alal ukhra kanu sejena inda bakdin di mumunah sapalino urama jadi madul haji hajun teh nyegah hatina tehnya nyegah di madul haji kacetlah panjang karena gemar atau ya dia nama ular dibaca pan contohnya aanggar tahum aanggar tahum aanggar tahum kan biasa lamun hamzah ngarendeng ya hamzah ngarendeng sok ditukurkan karena alif jadi aanggar tahum tapi emak dicegah itu ditukurkan karena alif jadi bacana andar tabu apa keimanan amanah kan asrama tina amanah i manan amanah mau disebut manam gitu amanah jadi amanah apa bayang iman iman kebayang aslinya makan iman ayat 2 ham anja nukahiji su nukah 2 su maka aturana ditukulkan karena rukman sesuai ke namun doma berarti karena namun patah karena alif namun kasroh imanan aslinya teh imanan amjana cukurkan anawan sabab nol menena jadi we iman amana asli nama amana amjana cukurkan karena alif dan memena pak jadi begitu manaon kan? Mas badak kan tadi ngagantikeun, digantikeun aja gantikeun kana alif. Jadi kamu pertanyaan mana mas naon? Iman mas naon? Bapak hiri bisa ngajawab mas Tobi kita iman dijawab mas Tobi. Kamu kiyok pihi kabayang pihi pihi kan mas naon? Mas Tobi eta mah. Jadi kamu iman iman naon? Padahal tulisannya sarua pihi ia sukun memenakas iman ia sukun memenakas disipa aja mas Tobi pada iman ya kan mas Tobi tadi nomor itu salah kita mad nukaiji madul hadji mad hajaj kedua madul adli mad adal ya mad adal teh mad dajin teh ya teh dibaca ya katilu madul tangkini mad kan mad tangkini cenah ye mutasil teh ya mad jaiz mutasil madul basti mad basit mad basit teh mun pasil teh mad jaiz mutasil terus madul raumi madul raumi madnan ya anu aya raum madur rumi madrum non madrum de ha antum sarua tapi jeung mad ja maja ijha antum maaf kagenep madul parti mad pagi kana aya nya madul Baniyah, Mad Baniyah, Mad Baniyah, Mad Baniyah, naon tak? Jakaria, contohnya berarti Jakaria mana? Jakaria tadi bina, Jakaria kuda, ahara, Mad, Mad Iwan, Mad Baniyah, Madul Mubarago. Seperti la ilaha illallah madnaon tamu balago namun dinu biasa saya anggap kuen wae madul badali madba madul asli madas madul ari dia muhafa madari muhaf madul ari dia musadad madari musad madul tabi'i madtabi'i madul lazim yang muhafaf mad lazim muhaf mungkin enggak jadi perbedaan banyak penamaan bisa beda kumaha anu menalitina anu mengkajina bayi makan menang ulama ngaran-ngaran magma ya menang ulama mungkin mada jenis kuyil kan kaya di rasulna kaya ya acah di zaman rasulna ilmu tad kemudian kan imut tajin mati ulama berikutnya langsung Rasulullah mabil ada mabimbing masate tiyo jadi kenal imut tajin saya mah pernah manti ulama akhirnya ini 14 mencari sudah sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalbu sanakan indallahi Nenika nyamadukan barukha Bihunnakin kalawan nukimuna Kalani kitudai al-ikhfa'i Al-ikhfa'u ikhadabakil hurufi Dinanalika nyamadukan jatanduna huruf Ukhida inakotuanana Kasun alir kasakil maddi Eta binanarangkan mad Wahaksamihi sarang babagian amad Wal maddu sarang alimad Lazimun eta yang lazim Wawajibun sarang alwajib Ata amadata amajaizun sarang anjaiz Wahuwa sarang alim anjaiz Wawasulun sarang alim anjaiz Wawasulun sarang alim anjaiz Wawasulun sarang alim anjaiz mulzimun maka akan mulzim inja alam mudatang ba'da harfi matin sanja semaruk mat sakinun nurupan sakinun nurupan sukun hala ini dina dua tingkat bukuli sarang balawan penyelam سبحانك اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuh nanti anu di ujung. Ujung mana? Oh, anu di nang hadamir. Hadamir lah kain. Bihi eta lainnya. Tuh aing tadi anu. Bih mas kita nya ini dong.